Oh iya, masih aku mau loh, dinding karet. Ya, dinding karet. Iya. Ayo semua mau nyoba lapa. Nyoba lapa. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Terima kasih Mas Dos. Terima kasih. simpan bersama. Cita